tersenyum padaku walau jauh, namun terasa mendebarkan perasaan ini ke dalam diriku yang tak tertahankan lagi. Hasrat hati ingin ku segera menyebab berlari untuk memeluk dirinya. Semula aku pun telah mencoba, ku tak lagi ambil peduli apakah maunya wanita di seberang sana. Setiap sore tepat jam 5 perlahan terbuka jendela, terlantar senyumnya yang kian menggoda jiwaku. Oh wanita, kau telah menyita segala yang ada di dalam hatiku. Entah apa, tiba-tiba saja pandangan matanya telah menggoda diriku. Segala yang ada di dalam hatiku ini, entah apa tiba-tiba